Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Terakhir kita bahas tentang masalah jesus muslim, seorang muslim yang jadi mata-mata untuk orang kafir. Maka apa hukumannya? Kita selisihkan oleh ulama. Perampokan yang menyebabkan hilangnya agama itu bila ikhtilaf di qablil bahir. Dikatakan bahasanya tukang sihir itu dibunuh. Fa'in akhtar ulama, maka mayoritas ulama berpendapat annahu yuqtalu, bahasanya tukang sihir itu dibunuh. Diatkan dari junduk Rabul Anhu, Mokufan dan Bakfu'an. Namun junduk di sini bukan junduk bin Abdillah. Junduk yang terkenal itu namanya junduk bin Abdillah. Namun junduk di sini bukan junduk bin Abdillah. Junduk di sini sahabat Nabi yang lain yang lebih terkenal dengan sebutan Jundubul Khair. Memetik dengan yang berperak saja kalau menunjukkan dan jendor di Abdillah yang terkenal Rasulullah Anhu mawkufan wa mawkuhan dengan status mawkuf dan mawkuf. Dia mengatakan inna hadas sahir hadas sahiri dorbatun disayri dorbatun disayri. Ya, hukuman kutubah nasir adalah terbasan, satu kali terbasan dengan pedang. Nah, apa itu ada perbedaan bacaan itu nampaknya. Bisa sopan lagi, bacaan definisi dengan lafaz dorbatun. Maka Mahathir membedakan dorbubu, ada lafaz dorbubu, dia dipukul di depan dengan pedang, itu juga ada lafaz dinilai taif oleh Bukhari dalam ilal sebagian dari ilal al-kabir karya Tirmidzi. Dan menurut Tirmidzi yang tepat di sini adalah mokoh dan mokoh. Dari Umar dan Uthman Hafsah, ini kan juga Abdullah bin Umar dan yang lainnya terdapat riwayat yang mengatakan bahasanya beliau-beliau membunuh tukang sihir. Ya, kenapa mereka para sahabat atau sebagian sahabat membunuh tukang sihir? Sebagian lama mengatakan dia itu kafir. Karena tukang sihir itu kafir. Pokoknya Pak Duhu sekian ulama mengatakan karena merusak di muka bumi. Lakin ada jumhur, akan tapi jumhur ha'ula, jumhur ulama ya rauna qablahu haddan, bahasanya dibunuhnya tukang sihir itu statusnya adalah had, bukan hiddatan. Haddan artinya la hiddatan, tidak muta. Nomor hukuman H. Maka paket ini menunjukkan bahasanya ulama berselisih pendapat tentang kafir dan tidakkah tukang sihir. Apakah bisa kita katakan semua tukang sihir kafir ataukah tidak? Namun yang jelas tukang sihir dibunuh hukumannya. Cuma dibunuh itu haddan ataukah riddatan? Maka bisa dikatakan jumhur ulama mengatakan dibunuh hukumannya adalah hukuman bunuh haddan. Maka penjelasan ini bisa kita merasuk pada terkait dengan bukunya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, 10 pembatal keislaman. Kenapa beliau membatasnya pada angka 10? Padahal pembatal keislaman banyak. sebagian ada orang yang memberikan analisis suatu sudut pandang mengatakan sepuluh tersebut karena sepuluhnya adalah ijma. Ijma maksudnya sepuluh poin tersebut adalah hal yang mendapatkan iman. Dan analisis ini terlalu mentah. Mentahnya apa? Salah satu pembatal keimanan yang disebutkan adalah sihir. Dan tidak terdapat ijma tentang batalnya keimanan karena sihir. Sehingga tidak benar kalau 10 pembatal keimanan itu landasan penetapan angka 10 nya karena mengumpulkan pembatal-pembatal iman ya, disepakati di antara hal yang membuat tidak tepatnya hal ini. Nah, adanya sihir, melakukan mempraktekkan sihir ya, padahal terdapat persisian dan terdapat ulama tentang kafir dan tidak. Meskipun kalau ada yang menurut pendapat yang kuat, secara umum kita katakan sihir atau praktekkan sihir itu mempraktekkan iman. Kita baca catatan kakinya. Maka orang ini dibunuh dengan status kafir. Misalnya dengan riwayat Ibnu Umar, Ibnu Hafsah, Abdullah bin Umar dan yang lain dari para sahabat yang membunuhnya, membunuh tukang sihir. Namun kata Imam Ahmad, riwayat dari sahabat yang sahih hanya dari tiga sahabat saja, Umar, Hafsah dan Jundub Al-Nu'ayn. Kalau Hanifah, maka ketika Abu Hanifah ikhtiyal nufus. Ikhtiyal itu adalah melakukan pembunuhan. Dan kalau yang dibunuh itu tidak tahu siapa yang membunuhnya, dibunuh dari belakang, punya ikhtiyal. Lain kalau yang bunuh itu di depan, kelihatan siapa yang bunuh, maka orang ini dibunuh sama dan tahu siapa yang membunuhnya. melakukan takdir, jika jin suhu itu yusiful qatla dan muslimin mengajikan, maka takdir tidak boleh sampai membunuh. Waqat yusadal dan boleh jadi yusadal bisa kita jadikan sebagai dalil persyarahan membuat kerusakan. Jika kejelekannya tidaklah mungkin terpangkas sesuai dengan dibunuh, maka dia dibunuh. Bisa kita dalil dengan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Arab Fajah Al-Asja'i. Radul Anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang datang kepada kalian padahal kekuasaan kalian telah wa'amukum jami'un, urusan kalian telah sepakat pada salah pada satu orang, lalu datanglah tersebut ingin memecah persatuan kalian, mencerai-berai persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Maka jika kaum muslimin telah bersatu menerima si A itu penguasa, kemudian ada orang yang memproklamasikan diri kalau dia adalah penguasa, maka orang yang memproklamasikan diri sebagai penguasa ini hukumannya di hukuman kusuh. Dia mengatakan ataqun wahanatun wahanat, akan ada kekacauan dan kekacauan. Faman arata, maka siapa saja yang ingin memecah belah urusan umat ini setelah mereka sepakat si A adalah pimpinannya, wa yajami'un, dan umat ini telah bersatu di bawah satu kepemimpinan, lalu datanglah orang yang ingin merusak persatuan, fadribu bisayf, maka tebaslah lehernya dengan pedang, kainan maka siapapun dia. Meskipun dia adalah orang yang saleh, kaum muslimin telah bersatu untuk mengakui penguasa yang sah adalah fulan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Ini tidak memenuhi kriteria dari sisi ilmu dan sebagainya. Dan datanglah orang yang saleh yang memenuhi kriteria untuk jadi penguasa, dia memproklamasikan diri kalau dia penguasa baru, penguasa tandingan. Maka penguasa tandingan ini sesuai apapun dia, hukumannya dengan hukuman. Ketika dia tertangkap untuk keempat kalinya, Berdasarkan hadis yang diatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari Dailam Al-Humairi radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tinggal di satu tempat, nu'ali jubi amalan jadidah, dan kami di tempat tersebut profesi kami adalah melakukan satu pekerjaan berat. Jadinya kami membuat minuman dari gandum. Nah, tak kawan sehingga tidak kami kuat untuk melakukan aktivitas. Wa'alaku berdi baladina dan bisa merawat dinginnya negeri kami. Kemungkinan kita negeri yang dimaksudkan adalah Taif. Ini yang terkenal sebagai negeri yang dingin. Maka maka bolehkah kami minum dalam rangka menghilangkan dingin sehingga bisa kuat kerja. Ini apa yang minta izin untuk boleh minum khamar supaya menghilangkan rasa dingin dan kuat kerja. Maka Nabi katakan, apakah itu mabukkah? Jawab iya. Dan Nabi katakan, jauhilah. Dan katakan punya masyarakat tidak mau meninggalkannya. Maka Nabi katakan, jika mereka tidak mau meninggalkannya, bunuhlah mereka. Dan Daud dinilai sahih oleh Ibnu Hazm dan Al-Albani. Wahada ini dua alasan bahasa ini mufsid fil ah itu dibunuh. Alasan logikanya wahada li'an al-mufsid kafa'il, karena orang yang membuat kerusakan itu seperti fa'il. Fa'il itu adalah seorang muslim yang menyerang kita karena ingin mengambil harta atau karena ingin membunuh kita. Gimana kalau ada fa'il? Maka ketika ada fa'il, maka yang jadi kewajiban kita adalah melakukan perlawanan dan tidak sampai membunuh dia. Itu yang maka faedah lain dikasih asal. Namun jika fa'il tadi tidaklah tercegah kejelekannya, kejelekannya membunuhnya, maka boleh. Thank you. fatahi muharramin istatahu al-murtadu hatta yuslima kutila. Nah ya, kemudian hukuman jenis yang kedua adalah hukuman dalam rangka menunaikan hak yang wajib dan ditinggalkannya hal yang haram. Tidak dia supaya ditunaikannya satu hal yang wajib dan ditinggalkannya satu hal yang haram di masa depan. Semacam orang murtad diminta untuk tobat sehingga masuk Islam, jika tobat itulah yang diharapkan, jika tidak tobat dia diberi hukum bunuh. Karena contoh yang lain adalah orang meninggalkan sholat, tidak membayar zakat dan menunaikan hak asasi manusia, ya akan diberi hukuman sampai dia menunaikannya. Fata'zir min hadadah dalam hukuman jenis yang kedua ini asyad lebih sulit daripada jenis yang pertama. Oleh karena itu kalian dibolehkan untuk memukul sekali maafan pada maafin sekali demi sekali, sekarang sekian, besok lagi, sekian lagi, sampai seorang itu mau mengerjakan sholat wajib atau mendatangkan atau melakukan kewajiban beliau yang lain. Itu yang kedua, termasuk hudud adalah permulaan hal yang haram. Dua hal ini itu disebut had dalam bahasa syariah. Contoh had dalam pengertian akhirul halal Al-Baqarah 229. Tilka hududullah fala taqtaduha. Itulah batasan Allah, yaitu akhir daerah yang halal jangan Anda lewati. Kalau dilewati nanti masuk dalam daerah haram. Kemudian yang kedua, perkataan had itu artinya apa? Awalul haram, awal perbuatan yang haram. Maka ayatnya akan bunyinya, itulah batasan Allah jangan kamu dekat dengannya. Adapun had dalam pengertian iman yang telah ditentukan, campur satu zina, belum nikah satu sekali dan seterusnya, maka had dalam pengertiannya adalah urfun hadidun, adalah istilah yang baru. Ini pandangan Abdul Abbas Ibn Taymiyah, bahasanya had itu memiliki makna syar'i dan makna istilah. Makna syar'i untuk had tadi, akhirul halal atau awalul haram. Sedangkan secara istilah itu muncul belakangan dalam pengertian hukuman, ya, kejahatan yang telah jelas hukumannya. Namun pendapat beliau ini, pendapat apa pun ceritanya, bahwa Ufun Hadidun dibantah oleh Al-Albani. Maka hal ini menunjukkan bahasanya hukuman yang telah diketahui kadarnya secara syariat disebut had dalam bahasa para sahabat. Sehingga berdasarkan hal ini, maka Yang tepat adalah muazirah, bukan muqaddar. Wa matashiyatul uqubah al muazirah haddan wa ufun hadis. Namun tetap yang bermasalah dari perkataan Ibnu Taimiyah adalah ufun hadis. Karena riwayat yang tadi saya sampaikan tentu diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Amma idza kunna atafan, jika kita katakan maknanya mu'azzirah itu ta'zir, alatiya fa'liya ta'zir haddan, yaitu ta'zir itu jatuh status sebagai had, yakni yaitu hadis tidaklah dicabut lebih dari 10 cabutan kecuali pelanggaran terhadap hukuman had. Maka ta'zir tidak disebut had kecuali manakala ada tahdid penetapan dari wali amri penguasa untuk had ini. Sehingga kembali ke matan, bahwa walaupun hadis yang dimaksudkan adalah hadis, tidak boleh 10 kecuali dalam hukuman had, dan siapa yang memberikan hukuman dengan bentuk fisik, dengan memukul, dan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, semacam seorang suami memukul istrinya karena lusus, maka tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Sekali lagi, maksudnya yang benar, siapa yang memukul orang lain untuk kepentingan dia sendiri tidak boleh lebih dari 10. Semacam suami memukul istrinya karena nusus, pukulan seorang ayah kepada anaknya karena maksiat, tidak mau jika dia diperintahkan dan durhaka, maka maksimal 10. Wa ma'asbah zalih, dan semisal itu, maka boleh dicambuk, namun maksimal 10. Itu maknanya. Jadi kita membahas tentang masalah hukuman had atau masalah ta'zir yang diresmi dari pemerintah. Namun ini pembahas ini layak duduk asortin ini berkaitan dengan masalah hak-hak kesahadian suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, dan sebagainya. Jika kita baca sebentar. Okay, ini masalah.